merdeka karena tidak dijajah oleh satu bangsa yang lain. Sah-sah saja. Tapi jangan lupa itu biasa karena banyak bangsa memilikinya. Tapi merdeka yang merdeka adalah dengan berjuang bersama mendapatkan kemerdekaan. Kita justru saling melengkapi satu dengan yang lainnya, bersatu padu dengan luar biasa. Maka merdeka yang merdeka itu membuat perbedaan menjadi bineka tunggal ika. Punyakah kita? Sebuah pertanyaan yang menarik. Karena ternyata di negara Republik tercinta Indonesia yang merdeka, banyak orang belum merasa merdeka, terjajah oleh berbagai alasan, oleh berbagai situasi, dan akhirnya hanya melahirkan gejolak emosi, pertikaian di sana-sini, dan celakanya tiada henti. Merdekakah kita? Pertanyaan itu perlu diajukan kepada diri. Menggugat diri sudah semestinya. Karena jangan-jangan memang kita tidak pernah merdeka, tapi merasa merdeka. Kualitas hidup kita seperti kualitas hidup orang yang terjajah. Merdeka yang merdeka menuntut kita semua untuk memainkan peran yang seutuhnya. Ayo kita belajar berhitung dan menghitung kualitas hidup, tidak terjebak dan menjadi salah. Merdeka yang merdeka amat sangat indah kalau kita memilikinya. Hiduplah sebagai orang merdeka, yang merdeka dalam rasa mampu memahami apa yang terjadi di sekitarnya, penuh dengan toleransi, nyaman hidup di perbedaan. Sudahkah kita merdeka? Tanya diri Anda. Bersama saya, Bigman Sirait.